بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف المقرزي رحمه الله تعالى: التوحيد الربوبية هي الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، والتوحيد الألوهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله. Maka kata Al-Maqrizi, tauhid rububiyah, ya, kata beliau, yang seluruh khalaik, seluruh makhluk, ijtama'at fihi, bersepakat atasnya, mu'minuha wa kafiruha, apakah itu kaum mukminnya atau kaum kafirnya, semua bersepakat akan tauhid rububiyah. Orang kafir mengakui Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta ini dan seterusnya. Mukminnya apalagi? Ya, mukminnya apalagi? Kemudian kata beliau, sedangkan tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, inilah pemisah. Ya, pemisah mafraqit turuq, pemisah jalan antara kaum mukminin dan musyrikin. Ya, kaum mukminin dan musyrikin. Oleh karena itulah kalimat Islam la ilaha illallah. Nah, ini yang jadi bahasan kita. Kalimat Islam adalah la ilaha illallah. Naam, tafadhal, dibaca. Ya. Mas Bowo. بإفراد الله بالعبادة، هذا مضمون هذه الكلمة، ولذلك تسمى لا إله إلا الله كلمة التوحيد والقربة الوثقى وكلمة التقوى. قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى فكانوا أحق بها وأهلها. ولا إله إلا الله مفتاح الجنة ومفتاح دار السلام. ولا إله إلا الله من قالها عند موته دخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيموا موتكم لا إله إلا الله. فقال أيضا: من كان أخير كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قوله: بل قال لا رب إلا الله لما هزاه عند المحققين. Nah, ini hasbuk, cukup ini dulu. Itu matan yang baru dari Al-Maqrizi. Boba hebat, ngebut amat bacanya. Baik, ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, la ilaha illallah hiya al-kalimatul lati man qalaha dakhala fil Islam. Inilah kalimat yang barang siapa mengucapkannya maka dia masuk ke dalam Islam. Jadi kalimat Islam itu ialah la ilaha illallah, bukannya la rabba illallah. Ya, kalimat Islam adalah la ilaha illallah, bukan la rabba illallah. Kalau ada orang menyatakan la rabba illallah, masuk Islam enggak dia? Enggak. Jangan ragu, enggak. Tapi kalau dia menyatakan la ilaha illallah, Islam enggak? Islam. Ya, masuk Islam. Kenapa? Karena konsekuensinya kata Syekh, li'annahu iltazama bi tarki ibadati ghairillah. Karena dengan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi itu, maka ya, mengharuskan dia berkonsekuensi ya, untuk dia meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Wa ifradillahi bil ibadah, dan mengharuskan dia hanya mengesakan Allah dalam ibadah. Jadi kufur terhadap tauhid, iman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah dan kufur terhadap sesembahan selain Allah. Ini baru Islam. Al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasy syirki wa ahli. Enggak cukup Islam itu hanya tunduk dan patuh kepada Allah aja. Mesti ada al-bara'ah minasyirki wa ahli. Berpas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Inilah tauhid nafyu isbat. Tidak hanya menetapkan saja, mesti ada penafian. Dan tidak ada penafian saja, mesti ada penetapan. Nah, ini tauhid. Orang enggak mau kufur terhadap tauhid, enggak mau mengkafirkan tauhid. Nah, ini belum bertauhid. Ya. Wa may yakfur bitauhid. Nah, itu sudah jelas siapa yang mengkafirkan, siapa yang kufur terhadap tauhid wa yu'min billah. Nah, ini dia nafikan. Nah, inilah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah dzalika, mana lagi tadi? Wa hadza madmunu hadhihi al-kalimah. Dan inilah kandungan hadhihi al-kalimati, kandungan kalimat la ilaha illallah. Lidzalika tusamma la ilaha illallah kalimat tauhid. Oleh karena itulah la ilaha illallah dinamakan sebagai kalimat tauhid. Wal urwatal wusqa, dan urwah ya, tali yang kuat, kalimat taqwa, kalimat taqwa. Wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha. Dan Allah mewajibkan mereka untuk berpegang dengan kalimat takwa, dan merekalah yang paling layak, paling patut ya untuk memilikinya. La ilaha illallah, kata Syekh, miftahul jannah, kunci surga ya. Miftahu dari salam, pintu ya, kunci pintu keselamatan surga. La ilaha illallah, man qalaha inda mautihi dakhalal jannata. Dan la ilaha illallah, siapa yang mengucapkannya ketika menjelang kematiannya, maka dia masuk surga. Nabi bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah, talkin, bimbing ya, orang yang hendak mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Jangan sibuk bebe, warisan gimana nih be, kontrakan petakan sono buat siapa be, sibuk babenya ditanyain warisan, akhirnya enggak nyebut la ilaha illallah. Ditalkin la ilaha illallah. Dan Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Jarang siapa yang di akhir ya, di ending hidup dia, di akhir ucapan dia, ini ending hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, ini kata Al-Maqrizi, kata beliau, kalimat Islam itu adalah kalimat tauhid, kalimat Islam itu adalah la ilaha illallah. Walau qala rabba illallah ya lama ajazahu indal muhaqqiqin. Kata Al-Maqrizi berikutnya, seandainya orang tadi hanya mengucapkan la rabba illallah, seandainya dia hanya mengatakan la rabba illallah, tidak ada rob selain Allah, maka ini enggak cukup ya, tidak sempurna menurut para ulama ahli tahqiq, para ulama, maka ini tidak sempurna ya, kalimat ini tidak sempurna. Dan yang tepat adalah la ilaha illallah. Kalau dia cuma mengatakan la rabba illallah, menurut para ulama peneliti, para muhakkik, itu tidak diperkenankan. Nah, baca lagi tadi Mas Bowo tahu. Ma kharajta. Nah, kemudian kata beliau, seandainya ada seorang yang berkata lan aqula la ilaha illallah, saya tidak mau, saya enggak bakal mengucap la ilaha illallah, lakinni aqul, tapi saya cuma mau mengucapkan la rabba illallah, fayakfi hadza, maka ini cukup. Kata orang tadi, naqul, maka kita jawab, kata Syekh, ma kharajta an dinil musyrikin, anda belum keluar dari agama musyrikin. Wal musyrikun yaqulun, kaum musyrikin juga menyatakan la rabba illallah. Lima li anna makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Karena makna la ilaha illallah ini yang dipahami juga oleh kaum musyrikin, maknanya adalah la ma'bud ya, tidak ada yang berhak diibadahi, ma'bud isim maf'ul. abada ya'budu ma'bud, tidak ada yang berhak diibadahi. Karena ilah, ilah itu la ilaha, ilah itu masdar. Ya, masdar alaha ya lahu, masdar. Masdarnya ini itu maknanya isim maf'ul. Ya. Masdar yang bermakna isim maf'ul dari kebanyakan masdar yang ada. Semisal kitab, kata bayak tubuh kitab. Kitab itu masdar dari kata bayak tubuh. Kitaban. Dia maknanya isim maf'ul. Maknanya apa berarti kata bayak tubuh? Maktub, yang tertulis, yang ditulis. Ma'luh, ilah itu berarti maknanya ma'luh, sinonimnya, muradifnya ma'bud. Jadi sama aja, la ma'luha, la ma'budah, itu sama aja. Akan tetapi para ulama lebih sering mengeluarkan dengan ibarah ma'bud, karena ini yang lebih dipahami. Ya, ini yang lebih mudah dipahami oleh orang-orang awam. Ma'bud, ya berarti ya adalah yang disembah. Maka la ma'budah bihaqqin, tidak ada yang berhak disembah dengan benar. Karena ada yang disembah, tapi dengan kebatilan. Ya, dengan kebatilan. Ya, yang disembah banyak. Baik. Nah, perhatikan. Ya. Maka dikatakan al-ilah, al-ma'bud, la ilaha, ya, illallah. Ya. Itu maksudnya la ilaha haq, haqqun illallah. Atau para ulama dengan ibarat lain, la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, ada sedikit faedah dari Syekh Rajihi. Kata beliau, kalau ilah tanpa al, ya, tanpa alif lam atau al, ya, kalau ilah, ilahun, itu mencakup, ya, apakah Allah atau ilah yang lain yang batil. Kalau ilah tanpa al. Lakin idza ja'at bil alif wal lam fasawabu annahu khasun bil ilah. Ya, namun apabila ada alif dan lam, maka itu al ilah yang dimaksud itu adalah Allah. Ya, itu adalah Allah. Al ilah, al ilah. Nah, tapi kalau ilah saja itu mencakup ya ilah yang batil. Nah, tapi kalau al ilah itu yang dimaksud adalah Allah. Nah, nah kemudian kata beliau di sini, ini penting ini ya, karena ya kebanyakan ini yang dipahami oleh kalangan ya ahlul kalam mutakallimin, ini mu'tazilah, ya mereka menyatakan makna la ilaha illallah la rabba illallah, tidak ada rab, tidak ada rab selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, nah kalau begitu ya la rabba illallah, nah ini nanti tidak ada ya pengingkaran terhadap sesembahan selain Allah. Nah, kaum mutakallimun menyatakan sudah cukup seorang bersyahadat dengan la rabba illallah. Nah, ini juga yang diyakini oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin juga menyatakan ya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wal in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Ya, mereka juga menyatakan Allah tidak ada rob, tidak ada yang ya mentadbir, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, kecuali hanya Allah. Kalau begitu nih ya syahadatnya kaum musyrikin juga, makna yang dipahami kaum musyrikin. Nah, kaum musyrikin karena paham konsekuensi la ilaha illallah, tahu ya, maka mereka enggan mengucapkannya. Kata beliau, walaisa ma'naha la rabba illallah. Maka la ilaha illallah adalah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, falaisa ma'naha la rabba illallah. Bukan maknanya la rabba illallah. Nah, ini paham ya? Ya. Jadi la di situ la nafiyah lil jinsi, yang beramal amal inna. Ya, maka menafikan segala jenis dari isimnya, jenis ilah. Ya, ilah di situ isimnya. Ya, isim la. Ya. Isim la mansub. Ya. Maka dinafikan segala jenis ilah ma'lu. Dinafikan, kemudian ditetapkan dengan istisna illallah, kecuali hanya Allah yang hak diibadahi dengan benar, kecuali hanya Allah. Baik, kemudian Makrizi menyatakan qala fatauhidul uluhiyati huwa al-matlubu min ibad. Maka tauhid uluhiyah itulah yang dituntut dari para hamba. Ya. Walihada Walihada kana asluhu al-ilah. Oleh karena itu asalnya adalah al-ilah. Kama qala kama huwa qawlu Sibawaih. Sebagaimana ini adalah pernyataan dari Sibawaih. Wa huwa as-sahihu. Inilah yang benar. Wa huwa qawlu jumhuri ashabihi. Illa man shadda minhum. Dan inilah pendapat para murid-murid Sibawaih. Ya, kecuali yang nyeleneh saja dari kalangan mereka. Ya, asalnya adalah al-ilah. Siapa sekarang baca? Ya. Siapa? Mirzam. Fil bukan fitri, fitori. Fitori jamak dari fitrah. Ilahatan. Ilahatan wauluhatan. Bahwa mustaqun minal walahi. Bainama farikun min ahli umati yaqulu inna musmu jamidin walakinna tasubiha annahu mustaqun minal uluhiyati wa hiya al-habatu wa ibadatu. Qawluhu kama huwa qawlu Sibawaihi wa huwa imamul lughati wa nahwi. Qawluhu wa huwa qawlu jumhuri ashabihi. Hai ashabu Sibawaihi. Terus lafdul jalalah Allah. Lafdul jalalati Allahu la yusamma bihi wairallahi subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yatadammanu kulla asma'illahi wa sifatihi. Wa huwa Allahu jalla wa ala bi asma'ihi wa sifatihi kulliha. Wa lihada fi akhiri surati al-hasyr. Wa Allahu ladhi la ilaha illahu. Alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bariqul musawwirul lahu al-asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wallahu mushtaqun min al-uluhiyyati wa hiya al-mahabbatu. Wallahu wal ma'budu al ma'budu alladhi ta'allahu ta'allahu ta'allahu al qulubu mahabbatan wa ijlalan kama qarrara dhalika ahlul ilmi fal uluhiyatu wa ta'allahu lillahi azza wa jalla wa ta'allahu yakunu minal makhluki alladhi yata'allahu allaha ay ya'buduhu wa yuhibbuhu. Wa hadha tauhidul uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah wal matlub minal ibad. Tauhid uluhiyah inilah yang dituntut dari para hamba. Wa hadha kana aslu al-ilah Allah al-ilah. Oleh karena itulah asal kalimat Allah itu berasal dari kalimat dari masdar ilah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sibawaih, dan ini pendapat yang benar, dan ini juga pendapat jumhur mayoritas para ashab, para murid-muridnya Sibawaih. Illa man shadda minhum, kecuali yang nyeleneh saja di kalangan mereka. Ini aslinya ya ikhwah, dikutip oleh Al-Maqrizi dari kitab Ibnu Qayyim, yaitu Bada'i Al-Fawaid. Cuman Al-Maqrizi sebagaimana yang telah diterangkan di mukaddimah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan sering tidak menampakkan. Bukannya mau ya khianat ilmu ya, enggak mau menampilkan sumber gitu. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan telah menyebutkan di mukadimah. Banyak pernyataan-pernyataan Al-Maqrizi ini itu aslinya pernyataan Syekhul Islam. Pernyataan ya Ibnu Qayyim. Nah, ini bisa dimaklumi karena Al-Maqrizi beliau salah satu seorang dari faqih minal fuqaha Syafi'iyah. Ya, beliau hidup di tengah-tengah ya Asy'ariyah. Asy'ariyah dan kaum yang menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah lainnya. Waktu itu di zaman beliau itu Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dimusuhi oleh orang-orang di sekitar beliau. Nah, beliau ingin membenarkan akidah-akidah yang keliru, sehingga beliau membawakan kalimat-kalimat yang benar, tetapi kalimat yang benar tersebut, yang hak tersebut, jangan sampai ditolak terlebih dahulu apabila ditampilkan sumbernya ternyata dari orang-orang yang dimusuhi oleh mereka. Kayak antum mau dakwah, ya, mau nyampaikan ke keluarga antum, ya, syirik, bahaya datang ke dukun, ya, dari istidlal, dari ucapan-ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nggak apa-apa kita sembunyikan, ini bukan, ya, apa namanya, ya, khianat terhadap referensi. Ya, ini khawatir kalau kita sebut, ini siapa yang ngomong Muhammad bin Abdul Wahab, wah Wahabi ini dia. Wahabi kan? Tahu tak? Syekh Muhammad At-Tamimi, katanya At-Tamimi. Syekh Muhammad At-Tamimi. Walaupun itu udah terendus juga. Wah, ini Wahabi juga. Muhammad At-Tamimi itu ya Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Udah terendus juga. Ya. Baik, ya. Mana lagi tadi yang udah dibaca Mirzam? Amma tauhid ar-rububiyah, adapun tauhid ar-rububiyah maka dia maujud fil fitrah. Ya, di fitrah. Fitrah itu jamak dari fitrah. Itu sudah ada di fitrah. Yang sudah ada di fitrah itu dua tauhid, ya. Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ini kata para ulama. Ya. Kata para ulama, tauhid yang sudah tertanam di fitrah adalah tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Kata Syekh Ar-Rajihi, ya, wa tauhidur rububiyah wa tauhidul asma wa sifat matlubun kadzalika minhum. Lakinnahum utiru alaih walam yunkiruhu. Kalau tauhid rububiyah, tauhid asma sifat itu memang dituntut juga agar mereka bertauhid dengan tauhid itu. Namun mereka sudah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan tauhid rububiyah dan asma sifat tersebut, dan mereka enggak mengingkarinya. Ya, enggak mengingkarinya. Nah, tapi yang betul-betul mereka ingkari dan ini juga dituntut ialah tauhid al-uluhiyah. Ya, tauhid al-uluhiyah. Oleh karena itu ini fitrah, ya. Tauhid asma sifat itu fitrah. Manusia nih kalau mau berdoa pada Allah ke atas, ya. Ya Allah ke atas. Walaupun kalau dia ceramah, dia tokohnya, dia menyatakan Allah di mana-mana, Allah enggak beristiwa di atas ars. Itu pemahaman Wahabi. Gila dia berdoa, ya Allah, ya Allah. Nengok ke atas dia. Nengok ke atas, ya Allah, ya Allah. Ya, ceramah Isra Mi'raj, oh, Nabi menghadap Allah. Ya. Nah, lewatin Sidratul Muntaha di atas langit tujuh, lewat Baitul Ma'mur ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah. Loh, katanya Allah di mana-mana, ngapain ke atas langit segala? Nah, itu ada lagi, ya, orang yang menyelisihi akidah ini, dia menyatakan Allah itu di mana-mana. Dia menunjuk-nunjuk Allah, menunjuk ke atas terus. Nah, itu akidah fitrah dia. Ya. Kaum mukminin ini enggak pernah belajar nih akidah wasitiyah. Enggak pernah belajar nih. Ini kaum mukminin Indonesia nih. Enggak belajar wasitiyah, enggak belajar tadmuriyah, enggak belajar hamawiyah, apalagi ya syarah-syarah dari akidah tahawiyah, enggak pernah belajar. Ya. Ditanya, "Gimana Pak rencana Bapak?" Bisa dijalani tergantung yang di atas. Udah. Tergantung yang di atas itu enggak perlu ditanya, itu pasti siapa? Allah. Memangnya dimaksudkan genteng apa? Itu siapa? Allah. Udah enggak perlu ditanya, itu mafhum, ya. Udah dipahami. Nah, berarti orang-orang awam pun secara fitrah bukan Asy'ari. Kalau di Asy'ari, gimana Pak rencana Bapak? Tergantung zat yang ada di mana-mana. Ya kan Allah ada di mana-mana. Konsekuensinya begitu. Kalau bilang tergantung Allah yang ada di atas, ya berarti bertentangan dengan mereka sendiri. Karena mereka menafikan jihah, ya, arah bagi Allah. Sama kayak mereka mengatakan, ya saya mau cari ridho Allah. Yang penting saya diridhoi oleh Allah. Loh, berarti Allah bersifat dengan sifat ridho. Ini kan dinafikan oleh Asy'ari. Asy'ari yang menyatakan ridho cinta itu kembalinya ke irodah. Ya, irodah, sifat irodah. Berarti orang awam pun dengan fitrahnya bersifat dengan apa, menetapkan tauhid asma sifat. Menetapkan tauhid rububiyah. Nah, yang diminta adalah tauhid, ya, uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Nah, Kemudian mana lagi? Ya, wa tauhid rububiyah fa huwa maujudun fil fitr wal uqul wa lam yunkiruhu. Dan tidak di, itu sudah ada di fitrah, di akal, mereka pun tidak mengingkarinya. Ya, tambahin lagi itu tauhid asma sifat juga sudah ada di fitrah. Lakinnahu la yakfi lidukhuli fil Islam. Namun itu enggak cukup untuk dengan bertauhid dengan tauhid uluhiyah, rububiyah dan bertauhid dengan asma sifat itu kemudian masuk ke dalam Islam. Tidak. Ya. Dia mesti bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Wa qawlu wa lihadza kana asluhu al-ilahu. Oleh karena itulah ya, asalnya dari lafaz jalalah Allah itu adalah al-ilah. Al-ilah ya, wazan fi'al, ilah fi'al itu. Nah, adapun alif lamnya zaidah. Alif lamnya itu zaidah, kemudian hamzahnya itu ya di apa namanya? Dihilangkan. Ya, itu fa fi'al dihilangkan ya. Ya, namun berjumpa ya, apa namanya? Fi'al ya. Kemudian digantilah sehingga menjadi Allah. Nah, kata Syekh, al-ilah maknahu al-ma'bud. Ya, al-ilah maknanya adalah ma'bud. Ini lafaz jalalah mushtaq. Kata Sibawaih hukum itu berasal dari kata ilah. Ma'bud yang diibadahi, mahbub yang dicintai. Maka Allah huwa al-ilahu, huwa mushtaqun min alaha ya'lahu. Maka ilah itu adalah mushtaq pecahan dari fi'il kata kerja alaha ya'lahu. Masdarnya ilahatan. Ya, ilahatan, uluhiyatan. Ya, fahuwa mushtaqun minal walah dan itu pun juga mushtaq dari kalimat walah. Ya, bainama fariqun min ahli lughati. Nah, itu ketika sekelompok ya, ulama ahli bahasa menyatakan innahu ismun jamid. Dia adalah isim jamid. Ya. Namun ya, yang sahih lakinnas sahiha annahu mushtaq minal uluhiyah wa hiya al mahabbah wal ibadah. Apa itu uluhiyah? Mahabbah dan ibadah. Kama qala kama huwa qaulu Sibawaih ya wa huwa qaulu jumhuri ashabi. Ini pendapat Sibawaih dan mayoritas murid-muridnya. Siapa Sibawaih? Nah, kalau belajar nahwu enggak kenal Sibawaih kebangetan. Nah, wa imamul lughah wan nahwi. Nah, ini pendapat beliau sering jadi acuan ya. Sering jadi acuan pendapat-pendapat beliau tanpa kisahkan yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, yang kita selama belajar nahwu ya ajrumiyah kayak mutamimah kayak itu ada pendapat-pendapat di Sibawaih wa huwa qaulu jumhuri ashabihi dan ini juga pendapat jumhur ashabi ai ashabu Sibawaih ya ashabi Sibawaih. Nah, kemudian kata Syekh falabdu jalalah Allah la yusamma bihi ghairullahi. Maka kalimat Allah itu enggak boleh dinamakan selain Allah dengan Allah. Ya, enggak boleh. Ada orang di KTP, siapa namanya? Allah. Ini haram. Enggak boleh. Ya, kenapa demikian? Kata Syekh, wa huwa yatadammanu kulla asma'illahi wa sifatih. Karena kalimat Allah itu mencakup segala nama-nama dan sifatnya. Fa huwa Allahu bi asma'ihi wa sifatihi kulliha. Maka Allah dengan nama-nama dan sifatnya semuanya walihada fi akhir suratil hasyr. Oleh karena itulah di surat Al-Hasyr Allah Ta'ala berfirman huwallahu alladhi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selainnya. Alimul ghaibi wa syahadah. Dialah yang mengetahui yang ghaib dan yang nampak. Warahmanur rahim. Huwallahu alladhi la ilaha illahu. Al-Malikul Quddus. As-Salam. Al-Mu'minu. Al-Muhaiminu. Al-Azizul Jabbar. Mutakabbir. Subhanallah ya ma yusyrikun huwallahul khaliqul bariqul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Maka Allahu Allahu mushtaqun minal uluhiyah wa hiya al mahabbatu. Allahu huwa al ma'luhu, ma'luh yang disembah, al mahbubu yang dicintai, alladzi ta'allahu al qulubu yang kalbu menuhankannya. Mahabbatan wa ijlalan dengan penuh kecintaan dan pemuliaan. Kama karrara dzalika ahlul ilmi sebagaimana yang ditegaskan hal tersebut oleh para ulama. Fal uluhiyatu wa ta'alluhu lillahi. Maka uluhiyah ta'alluh ya itu semua milik Allah. Ya, persembahan kecintaan hanya disembahkan ya, peribadatan, kecintaan hanya dipersembahkan hanya pada Allah. Wa ta'alluhu yakunu minal makhluqi. Maka ta'alluh itu dari arah makhluk. Alladhi yata'alluhu Allah, yang mereka menuhankan Allah. Ayya'buduhu, itu menyembahnya. Wa yuhibbuhu, mencintainya. Hadha huwa tauhid al-uluhiyati. Ini adalah tauhid uluhiyah. Masya Allah. Nah, kemudian qala al-Maqrizi, wa bihadha i'tibari alladhi qarrarna bihi al-ilah annahu al-mahbub li ijtima'i sifatil kamal fihi kana Allahu huwal ismu al-jami'u li jami'il ma'ani li asma'il husna wa sifati al-ulya wa huwa alladhi yunkiruhu al-musyrikuna. Kemudian kata Syekh Al-Maqrizi, wa bihadha al-i'tibar, kata beliau, maka berdasarkan tinjauan ini, alladhi qarrarna bihi, ya, maka berdasarkan tinjauan ini, ya, yang telah kita tetapkan, al-ilah annahu al-mahbub, bahwasanya ilah dialah zat yang dicintai. Kenapa demikian? Lijtima'i sifatil kamali fihi, karena telah terkumpul padanya semua sifat-sifat kesempurnaan. Maka Allah huwa al-ismu. Boleh antum baca al-ismu? Boleh juga baca al-isma. Jadi kalau baca al-isma, khobar kana. Huwanya itu berarti domir fasl. Kana Allah huwa al-ismal jami' wal ismal jami'ah di jami'il ma'ani lil asma'il husna wa sifati al-ulia. Maka Allah adalah nama yang mencakup semua, ya, mencakup semua sifat-sifat kesempurnaan padanya, ya, mencakup semua makna-makna, nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia dan sifat-sifat yang tinggi. Wa huwa alladhi yunkiruhu al-musyrikun, dan inilah yang diingkari oleh kalangan musyrikun. Nah, ini yang belum kita baca, ya. Wa huwa alladhi yunkiruhu al-musyrikun. Ternyata yang Allah itu sudah dibaca sama Mirzam, ya. Ya, lafzul jalalah Allah sudah dibaca sama Mirzam. Nah, Iqbal, baca Iqbal. Huwa alladhi yunkiruhu al-musyrikun. Tafadhal Iqbal. An yufrida, ay yufrida Allah azza wa jalla bil ibadati kuna ma siwa, fa mushrikuna ma anqaru tauhid al-uluhiyyah bal aqarru bihi, fa madara Allah dhalika anhum fi ayatin katirati, wa annahum law su'ilu min alladhi manil ladhi khalaqahum. Waman masih man. Manil ladhi. Itu membah bilai kaya. Nah, boleh sih dibaca Allah sebagai makul bil qaul. Boleh. Ala qaulin. Nah, tapi yang bagus Allahu. Nah, nanti dia mubtada atau, ya, atau khobar. Nah, mau jadi mubtada mahdhub. Saya quluna huwallahu. Nah, terus. Ya, tarifuna bihadza. Walakinnahum ankaru tauhid al-uluhiyyah. Mana talu-talu? Walakinnahum ankaru tauhid ar-rububiyyati uluhiyyati ai terus antahs terus al-ibadatu fillahi antuhsara dibatasi ya tuhsar tuhsara dibatasi fahum yuriduna ay ya'budu ma syaa'u. Jadi ibadah i'rabnya apa? Naib naibul fa'il. Terus fahum yuriduna ay ya'budu ma syaa'u min al-asnami wal ahjari wal asyari wal akhwati wal masbukina fahum inna ma ankaru tauhid al-uluhiyyati wa li hadza ba'atallahu rasulan kullahu. Rusul jamak bukan rasul, rusul. Rusul itu jamak dari rasul, dua lugah boleh. Rusul atau ruslun. Rusulun atau ruslun. Kalau di Al-Qur'an dengan dhammah, bukan dengan sukun. Ya, sin. Rusulun. Terus yad'una ila tauhidil uluhiyyah. Qala ta'ala wa arsalna min qablika rusulan illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Fa kullu nabiyyin yaqulu li qaumihi ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr. Lam yaqulu lahu Fi'l amr. Akirru. Fi'l amr. Akirru. Akirru bi anna Allah al-Khaliq al-Razzaq al-Muhyi. Al-Muhyi al-Razzaq. Kalau Razzaq sih kau mubalaghah, fa'al Razzaq. Itu kan fa'il Razzaq, ya enggak? Terus al-muhyi al-mumitu al-mudabbiru lam yaqulu lahum hada bal qalu u'budullaha fa hum ja'u da'wati ila ifradillahi 'azza wa jalla bil ibadati wa hum la yuriduna dhalik la yuriduna an takuna al-ibadatu mahsuratan fillahi bal ya'buduna Allaha wa ya'buduna ma'ahu ghayrahu wa li hadha dhakara Allahu 'anhum innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastaghfiruna wa yaquluna inna latariku alihatina li syahirin majnun. Cukup ya. Majnun. Walladhi yunkiruhu al-musyrikun. Inilah yang diingkari oleh kalangan musyrikun. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Masya Allah. Faladhi yunkiruhu al-musyrikun. Yang diingkari oleh kalangan musyrikun. Huwa tauhid al-uluhiyyati. Kama saya. Ada tauhid uluhiyah. Bukan tauhid rububiyah. Kalau dakwahnya para nabi dan rasul. Fokus di uluhiyah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul di setiap umat yang menyeru kalimat tauhid uluhiyah. Apa bunyinya para rasul ini? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Ini nafyu isbat atau isbat nafi. Ya, an ya'budullaha beribadah kepada Allah saja. Ini isbat. Ya. Wajtanibut taghut dan jauhilah taghut nafyun. Nah, kalau kalangan mutakallimun ya dari kalangan Mu'tazilah ya dan yang lainnya mereka selalu mengkampanyekan dakwah la ilaha illallah seperti pemahaman yang dipahami musyrikun. Yaitu pada makna tauhid rububiyah. Pada tauhid rububiyah sehingga mereka mengucap la ilaha illallah kedukun juga, larung saji juga, sedekah laut juga, tumbal juga, ngasih menyan telur kopi buat jin juga. Terus apa lagi dari kesyirikan-kesyirikan yang lainnya? Ya. Mereka mengucap la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena pemahaman yang salah dari ajaran-ajaran kaum Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Kalam. Saya sebut Mu'tazilah bukan Asy'ariyah ya. Saya enggak nyebut-nyebut Asy'ariyah, tapi Mu'tazilah. Kenapa? Karena Asy'ariyah aslinya sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wahhabiyah. Sama. Ya. Antum mau buka buku apa? Syekh Shalih Al-Hadrami di Sabinatun Najah, beliau membuka makna la ilaha illallah, ma'budu bihaqqin. Ya. Illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Oh, kama qala. Al-Khatib Asy-Syarbini di Muqnil Muhtad juga menyatakan demikian. Makna la ilaha illallah. Ketika An-Nawawi di Muqaddimah Minhaj, Minhajut Talibin, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, dijelaskan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini. Ya, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi di alam jagat raya ini kecuali Allah. Bahkan sampai-sampai Al-Bayjuri, tahu Al-Bayjuri? Bukunya yang kita baca tiap subuh, ya, itu Fathur Rabil Bariyah, syarah dari Nadam Imritinahu. Beliau punya, dia adalah Imam Asy'ariyah, Imam Faqih Madhab Syafi'i, ya, dan juga Imam dalam Madhab Asy'ariyah. Di kitab beliau Fathul Murid, syarah Jauharut Tauhid, ya, beliau menetapkan makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Dan beliau di Fathul Murid membantah As-Sanusi, ya, yang menyatakan makna la ilaha illallah la rabba illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dibantah. Kalau kata Al-Bayjuri itu lawazimnya, itu sudah konsekuensinya. Kalau la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, itu sudah konsekuensinya otomatis. Namun maknanya dijelasin oleh Al-Bayjuri, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Al-Baghawi di tafsirnya juga menyatakan demikian. As-Suyuti, ya, Imam Asy'ariyah juga di tafsir Jalalain, ya. Tafsir Jalalain juga menjelaskan makna la ilaha illallah itu juga sama, la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, jadi yang tersebar di negeri kita itu dari kalangan mutakallimun ahlul kalam yang disusupi oleh Mu'tazilah. Bukan dari Asy'ariyah. Sehingga bapak-bapak kita, kakek kita, kita pun waktu kecil dari SD belajar la ilaha illallah, apa maknanya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Di teks-teks running text itu ketika orang adzan asyhadu an la ilaha illallah, apa terjemahnya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, itu pemahaman mutakallimun. Itu dipahami oleh musyrikun. Enggak ada nafyu isbat. Coba kalau tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, melihat Yesus diibadahi. Ada ingkar enggak? Ingkar. Oh, ini enggak benar. Ada yang diberikan ibadah, ya. Orang datang ke makam Sunan, memberikan ibadah kepada Sunan, wali, berikan istighosah, isti'adah, isti'anah, tawaf, bernadar, kemudian yang lainnya menyembelih di situ. Diingkari enggak kalau dia memahami tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah dan itu adalah nau' min anwa'il ibadah? Pasti mengingkari enggak? Pasti mengingkari. Cuman karena pemahaman makna la ilaha illallah itu dari kalangan mutakallimun, akhirnya terjadilah sekarang. Ya, terjadilah. Nah, orang-orang ini juga enggak jujur dalam mengemukakan pendapat Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyahnya entah gimana setengah-setengah, Asy'ariyahnya pada bab asma wa sifat aja. Dan makna la ilaha illallah enggak mau pakai tafsir Asy'ari. Enggak jujur orang-orang yang ada di sekarang itu. Kalau dia mau pakai tafsir la ilaha illallah Asy'ariyah akan mengajarkan ke umat ini makna la ilaha illallah. Ya. Lihat ulama-ulama yang terkena paham Asy'ari. Ya, Tarwala An-Nawawi di kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, di kitab Al-Janais keras. Ya. Apa namanya? Mengapur kuburan, ngusap-ngusap kuburan, keras. Lihat Kiai Haji Muhajirin Amsar, ya, di kitab beliau, ya, Syarah Bulughul Maram. Keras orang yang ngusap-ngusap itu bid'ah, ngusap-ngusap kuburan ngalap berkah. Nah, itu jelas. Nah, banyak yang ya itu disusupi oleh ketidakjujuran sekarang ini ya dalam memberikan amanat ilmiah kepada umat. Ya, disampaikan yang sesuai dengan hawa nafsunya aja. Ya, kayak bermadzhab Syafi'i yang sesuai sama kebiasaan aja. Talaput niat kunut subuh itu mulu, tapi giliran bercadar. Hah. Enggak. Tutup up, apa mengenai pakaian, kitabul libas. Syarat sah salat dalam salat mengenai pakaian enggak dibahas. Ya. Madzhab Syafi'i wajib cadar. Wajib cadar sampai-sampai perempuan salat di masjid, di tempat umum yang enggak aman pandangan dari cowok yang bukan mahramnya, wajib pakai cadar. Wajib pakai cadar. Padahal hukum asal sholat bagi perempuan apa? Buka cadar. Tapi kalau ada cowok lain di situ nangkring, ya, sengaja, oh, kesempatan ini nador ah. Wajib pakai cadar, enggak boleh. Enggak boleh dibuka. Ya. Ini mazhab Syafi'i. Tapi kenapa enggak ditampilin? Nah. Itu padahal enggak ada di Kifayatul Akhyar, Fathul Qorib, ada. Ya, di buku-buku yang diajari di kampung-kampung. Entah gimana kok bisa orang-orang kampung enggak memahami ini. Apakah itu pas lewat bab itu dilewatin, ya? Atau gimana ceritanya? Tapi di tempat saya dulu dibacakan. Cuman sekedar dibacakan aja. Ya, jadi maklumat. Ya, zaman-zaman saya dulu dibacakan. Ya, tapi karena tidak ditekankan, tidak dibahas secara rinci, ya sekedar maklumat aja. Oh, cadar ada gitu. Jadi pas ngeliat orang cadar dulu enggak norak-norak banget, nah gitu ya. Kan kalau yang enggak tahu sama sekali norak. Apaan tuh? Teroris nih. Ninja tuh. Ah, ini macam. Teroris. Teroris. Baik. Mana lagi? Udah dibaca semua belum? Udah diterjemahin semua belum? Belum. Yang mana sekarang? Oh, belum sama sekali. Faladhi yunkiruhu al-musyrikun huwa tauhid al-uluhiyah, kama saya. Yang diingkari kaum musyrikun adalah tauhid uluhiyah sebagaimana akan datang, amma tauhid ar-rububiyyati fa innahum ya'tarifuna bih. Adapun tauhid rububiyah mereka mengakuinya, lakinnahu la yakun, tapi itu enggak cukup tauhid rububiyahnya. Li'annahu la yakunu bihi al-'abdu musliman hatta ya'tiya bi tauhid al-uluhiyyati. Karena seorang hamba tidaklah dia menjadi muslim hingga dia bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Dzalika bi ayyufridallaha, yaitu dengan dia mengesakan Allah bil ibadati duna masiwahu. Ya. Mengesakan Allah, ya, dan tidak memberikan ibadah tersebut kepada selain Allah. Semua jenis ibadah, kata Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dia berikan ibadah tersebut, doa tersebut hanya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Ya. Menyembelih, Allah sebutkan itu adalah ibadah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidup matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Ya, man tahabbal ghairillah faqad asyrak. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Menyembelih dalam maksud taqarrub, ya. Bukan menyembelih dalam maksud mau makan-makan, itu boleh, ya. Itu dalam maksudnya apa? Bertaqarrub. Kayak kita nih di bulan Idul Adha, itu kita niatnya apa? Bertaqarrub kan? Menyembelih kambing, sapi, ya, hewan-hewan yang disembelih, unta. Ya. Menyembelih niatnya apa? Bertaqarrub bukan? Bertaqarrub. Akikah antum sembelih niatnya apa? Ibadah enggak? Ibadah. Nah, mereka itu yang bangun rumah, bangun gedung, bangun jalan, bangun ini dan itu, ya, potong ayam, ya, potong apalagi kambing. Itu niatnya bertaqarrub kepada jin. Nah, itulah ibadah. Tapi kalau makan-makan, Iqbal, ya, dapat warisan rumahnya kan kena gusuran jalan tol tuh. 3 miliar katanya. 6 miliar. 6 miliar. Nah, entar dia ngundang kita semua. Ayo, ana mau nyembelih apa hewan yang paling mahal yang halal? Nah. Onta. Onta. Kalau onta ada dijual, gua bayarin, kata Iqbal. Anaknya sana onta. Nah, Iqbal yang nyembelih itu. Itu bukan, ya, itu boleh, ya, itu memang boleh. Nabi Ibrahim nyembeli sapi, anak sapi buat tamu. Bulan Februari cairnya, masya Allah, langsung nikah Iqbal, jangan-jangan nih, hah? Langsung sekaligus 4, 6 miliar masa satu, ya Allah, mubadir. Dapat 6 miliar nikah satu. Aduh, ada badalin deh sisanya. Wah, ya Iqbal ini. Nah, mana lagi tadi? Tunggu bab Februari. Ya. Masya Allah. Ah, tunggu. Mana lagi tadi, Bal? Yang nanti baca, Bal? Ya. Fal musyrikun ma angkaru tauhid ar-rububiyah. Fal musyrikun enggak mengingkari tauhid ar-rububiyah. Bal aqarru bihi. Bahkan mereka menetapkannya. Kama dzakarallahu dzalika anhum fi ayatin katsiratin, sebagaimana Allah menyebutkan tentang mereka di banyak ayat. Wa annahum lausuilu manilladzi khalaqahum Nah, mereka kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, wa manil ladzi yarzuquhum, siapa yang ngasih rezeki kepada mereka, wa manil ladzi lahu mulkus samawati wal ard, siapa yang memiliki yang langit dan bumi miliknya, siapa yang memiliki langit dan bumi, sayaquluna Allahu, maka mereka kelak akan pasti menjawab Allah. Mereka menetapkan, ini Al-Qur'an yang menyatakan, ya tarifuna bihada, mereka mengakui hal ini. Ya. Lakinnahum ankaru tauhida al-uluhiyati, tapi mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Ai an tuhsara al-ibadatu fillah. Apa maksud tauhid uluhiyah? Yaitu ibadah tuhsar, dibatasi hanya kepada Allah. Fahum yuriduna ayabudu masya'u minal asnami wal ahjari wal asjari wal amwati wal makhlukin. Nah, mereka menginginkan juga untuk beribadah masya'u kepada siapa saja yang mereka kehendaki. Apakah berupa berhala, ahjar, bebatuan, asjar, pepohonan, amwat, orang-orang mati. Orang matinya leluhur, orang soleh, nabi dan yang lainnya. Wal makhlukin maupun makhluk yang lainnya. Fahum innama ankaru tauhida al-uluhiyyati, mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Wa li hadza ba'athallahu ar-rusula, oleh karena itu Allah mengutus para rasul, kullahum, semua para rasul ini, yad'una ila tauhid al-uluhiyyati, semuanya mengajak mereka kepada tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Allah taala berfirman, wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablik min rasulin. Ya, min rasulin, perhatikan, min rasulin. Min rasulin, rasulin itu majrurun lafdan mansub mahallan. Majrurun lafdan mansub mahallan. Ya. Maknanya wa ma arsalna min qablika rasulan, itu maknanya. Itu maknanya rasulan, ya. Maka syaratnya itu berarti minnya itu zaidah. Minnya apa? Zaidah. Ini ciri khasnya itu didahului fiilnya oleh nafyun, ya, oleh manafiyah. Misal antum mengatakan begini, ya, majaa min ahadin, majaa min ahadin. Minnya harfu jar, ahadin memang dia majrur, tapi majrur lafdzan secara lafaz aja. Mahalnya apa? Fa'il, ya enggak? Majaa ahadun, nah, itu majaa min ahadin. Nah, kayak begini, wa ma arsalna, arsalna fi'il fa'il, min qablika jar majrur muta'alliq dengannya, mir rasulin, nah, itu majrur lafdan mansub mahallan. Posisinya nasab. Dan kami tidaklah mengutus sebelum engkau seorang rasul pun illa nuhi ilaih, melainkan kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'buduni fa'budun. Melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Itu maknanya fa'buduni. U'bud itu kan fi'il amr. Fa'buduni aslinya ada ya mutakallim mahdhuf. Aslinya fa'buduni. Fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku. Tapi ya mutakallimnya itu dihadaf. Ya, sama kayak ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aslinya illa liya'buduni. Ya budun fil mudhari bersambung dengan nun, nunnya itu niswa atau nun inas, nun iswa, apa nun wikoya, nun wikoya, nun pelindung, pelindung fiil dari kasroh, ya. Baik. Fa kullu nabiyyin yaqulu liqaumih, maka seluruh nabi berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah semata, yang kalian tidak memiliki ilah selainnya. Ya, maka mereka para nabi, ya tidak, maka mereka para nabi tidak berkata kepada mereka, kepada umatnya, akhiru bi annallahu wal khaliq, tetapkanlah bahwa Allah dialah sang khaliq, pencipta, razik, pemberi rezeki, muhyi, zat yang menghidupkan, al-mumitu, yang mematikan, al-mudabbiru, yang mengatur alam semesta. Lam yakulu lahum hadza. Para nabi rasul enggak berkata kepada kaumnya seperti ini. Bal qalu, namun para nabi berkata, "Wa ibadallaha, beribadahlah kalian pada Allah." Fahum ja'u bidda'wati ila ifradillahi bil ibadah. Maka mereka para nabi datang membawa dakwah untuk mengesakan Allah dalam ibadah. Fahum la yuridu dzalik. Sedangkan umat tidak menginginkan hal tersebut. Mereka umat tidak menginginkan tersebut. La yuriduna an takuna al-ibadatu mahsuratan fillah. Mereka tidak menginginkan ibadah ini terbatas hanya pada Allah. Bal ya'budunallaha wa ya'buduna ma'ahu ghairahu. Mereka mau juga beribadah pada Allah, tapi juga beribadah pada selain Allah. Ma'ahu, di samping mereka beribadah pada Allah. Ini musyrik. Ya. Walihada dzakarallahu anhum, oleh karena itu Allah berfirman tentang mereka, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna aina la tarikuna alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan tuhan-tuhan kita hanya karena seorang penyair yang gila ini? Maksudnya siapa? Rasulullah SAW. Tuduhan mereka. La fahum la yuriduna an takuna al-ibadatu mahsuratan fillahi. Maka mereka tidak menginginkan ibadah itu hanya terbatas pada Allah. Bal takunu mustarakatan bainahu wa baina ghairihi. Bahkan mereka menginginkan ibadah itu mustarakah. Ya. Itu bisa berserikat antara Allah dan juga antara selain Allah. Wa qaumu nuhin. Ini sudah dibaca belum? Belum. Abdul Malik. Wa qaumu mana wa qaumu nuhin aja. Langsung lengkap malah. Ayo. Qaumun Nuhin. Mustarakatan. Mustarakatan bainahu wa baina ghairihi. Wa qaumun Nuhin lama qala lahum Nuh, apa irape Nuh? Nuhun, fa'il dari qala. Nuhun munsharif, memang aslinya dia goir munsharif, aslinya dia ya itu sebenarnya dia kena syarat tuh ya ujmah, tapi karena dia terdiri dari tiga huruf yang berharok ya, dari tiga huruf, maka dia munsharif. Nuh, Lut, Hud, itu aslinya goir ujmah, nama asing, sama kayak Ibrahim, Sulaiman, Daud, segala macam. Tapi karena dia terdiri tiga huruf, akhirnya dia dapat menerima tanwin. Ya, Hud, Lut, Nuh. Nah, dia dihukumi munsharif, dapat menerima tanwin. Nuhun. Terus. Oh, budu fila merabada ya budu. Oh, bud. Umamihim, jangan umamihim, umamihim. Umamihim. Umamihim. Ah, tuh kan panjang kan umamihim. Umamihim. Ah, terus. Tulabu, tuliba. Tuliba minhu. Padam yastajibu. Wa hadhihi hakikatun zahiratun fil Qur'anil Karim. Fatauhidu al-matlubu huwa tauhidul uluhiyati. Wa laysa huwa tauhidul rububiyati faqat. Hah, cukup. Siapa? Sabit baca. Awas rak lagi bacanya. Dia kalau baca kayak aki-aki, giliran ngomong aja normal. Nah, pura-pura ola gitu-gitu. Biar enggak ketahuan kalau salah. Sabit. Di anna hadza maujudun fil nas, fa idza kana hadza wal matlubu fala hajata ila ba'sati bi'sa. Di anna maujudun fil nas, bi'sati rusuli, bukan rasuli, rusuli. Terus di anna maujudun fil nas wala yunkirunahu wa hunaka man yurakizu qadiman wa hadisan ala tauhid al-rububiyyah wa yuqimu al-adillatu al-adillata maf'ul. Al-adillata ala tawqidi rububiyyati kama huwa mawjudun fi aqaidil mutakallimina fa hiya turakkizu ala turakkizu zai turakkizu ala tawqidi rububiyyati wa iqamatil barahina barahini. Emangnya dia jamak mudzakkar salim? Bukan. Terus ala tauhid rububiyyati wa hadza tahsilun hasilun la qa'ila tahtahu wa lam yunkirhu ahadun fa innamal kalamu bit tauhid uluhiyyati walidzalika ulama'u ahli sunnati ahli mudhafun ilaihi ulama'nya ahli sunnah gitu ahli sunnati wal jama'ati yurakizuna wa yu'allifuna fit tauhid uluhiyyati li'annahu huwa al-matlubu. Dari mana berarti tadi? Dari bacaannya si Abdul Malik mana tadi? Wa qaumun nuhin lamma qala lahum nuhun. Dan kaumnya Nabi Nuh tatkala Nuh berkata kepada mereka, "Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Qalu kaumnya saling berwasiat, "La tadarunna alihatakum." Jangan sesekali kalian tinggalkan. Dipakai nun taukid. Taukid khafifah. "La tadarunna alihatakum." Janganlah sesekali kalian tinggalkan Tuhan kalian. Wala tadarunna wadda. Ini wad nama orang soleh yang biasa mereka sembah. Dan janganlah kalian sesekali tinggalkan waddan. Wala suwa'an. Suwa' nama orang soleh yang sudah mati yang mereka biasa sembah. Jangan tinggalin beribadah kepada suwa'. Wala ya'ud. Jangan tinggalkan beribadah kepada ya'ud. Wa ya'ud. Jangan tinggalkan beribadah pada ya'ud wa nasram. Dan juga pada nasr. Fal khilafu baina rusuli wa baina umamihim. Maka perselisihan antara para rasul dan umat-umat mereka innama huwa fi tauhid al-uluhiyati. Itu ada pada tauhid al-uluhiyah. Walihada huwa alladhi ankaruhu. Oleh karena itulah inilah yang mereka ingkari. Hada huwa alladhi tuliba minhu. Inilah yang dituntut diminta dari mereka bertauhid uluhiyah. Falam yastajibu, tapi mereka tidak mau memenuhinya. Wa hadhihi haqiqatun zahiratun fil Qur'anil Karim. Ini hakikat yang nyata ya. Di Al-Quran Al-Karim ya, mereka mengingkari untuk menetapkan Allah lah yang berhak diibadahi semata. Fatauhid al-matlubu huwa tauhid al-uluhiyyah. Maka tauhid yang dituntut ialah tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena tauhid ya, asma sifat, tauhid rububiyah, walaupun dia matlub, tapi dia sudah difitrahkan ya, sudah difitrahkan di dalam sanubari setiap hamba. Ya, itu tauhid rububiyah, makhluk mengakui Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta. Lihat makhluk dengan instingnya dia akan mengatakan Allah di atas langit, mengadahkan tangannya ke langit, mengadu ke atas langit dan seterusnya. Itu sudah jadi fitrah. Ya. Yang keluar dari ini keluar dari fitrah. Ya. Nah, mana lagi berikutnya? Hah? Walaysa huwa tauhid ar-rububiyyati faqat. Ya, walaysa huwa itu boleh juga tauhida ya. Khabar laisa huwanya dhamir fasl. Bukan tauhid rububiyyah saja. Li anna hadha mawjudun fin nas. Karena tauhid rububiyyah itu sudah ada. Ya, di tengah masyarakat, di orang di tengah manusia. Wa idza kana huwa al-matlubu, kalau ya, jika memang tauhid uluhiyah itu itulah yang dituntut. Wala hajata ila bi'sati rusul. Apaan? Jika tauhid rububiyah itulah yang dituntut, ya, fala hajata ila bi'sati rusul. Maka enggak butuh lagi mengutus para rasul. Kenapa? Li'annahu mawjudun fin nas. Karena tauhid rububiyah sudah ada di tengah orang-orang. Wala yungkiruna, dan mereka pun tidak mengingkarinya. Wa hunaka man yurakkizu qadiman wa hadisan, dan di sana ada orang yang fokus ya qadiman dahulu wa hadisan maupun saat ini ya. Ala tauhid ar-rububiyyati. Fokusnya ke tauhid rububiyah, bantah orang penyelidik orang-orang kafir pada tauhid rububiyahnya. Ini mutakallimun yuqimu al-adillata ala tauhid rububiyah. Mereka cuma menyampaikan dalil-dalil tentang tauhid rububiyah. kama huwa maujudun fi aqaidil mutakallimin, sebagaimana ada pada nyata ada pada akidah-akidahnya kaum mutakallimin ahlul kalam, fahum fahiyaturakizu ala tauhidir rububiyyati wa iqamatil barahini ala tauhid ar-rububiyyah. Mereka hanya fokus pada tauhid rububiyyah, menegakkan hujah bukti pada tauhid rububiyyah aja. Ada tahsil hasil itu. Nah, contohnya begini, habis makan kenyang. Kalau habis makan kenyang itu akibat makan. Tahsil hasil, ya memang udah ada, ya memang udah ada tahsil hasil. Ya, kenyang itu ya akibat makan. Ini tahsil hasil. Kenapa kenyang? Ya, habis makan. Ya, habis makan. Ya. Puasa itu ya, bikin haus dan lapar. Ya, itu tahsil hasil otomatis. Ya, panas, api ini panas. Tahsil hasil. Itu. Nah, paham sini? Nah, terjemahinnya apa tuh? Ya, ya sesuatu yang udah dihasilkan ya. La ta'ila tahtahu. Enggak ada faedahnya. Enggak ada manfaat tahtahu di bawahnya kalau dibahas itu. Walam yunkirhu ahadun, seorang pun enggak ada yang mengingkarinya. Innamal kalamu fit tauhid al-uluhiyyah. Namun yang jadi pembahasan adalah tauhid uluhiyah. Walidzalika ulama'u ahli sunnati wal jama'ati, oleh karena itulah para ulama ahli sunnati wal jama'ah yurakizun. Ya, mereka memfokuskan yu'allifu, mereka menulis karya-karya fit tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah karena huwal matlub, karena ini yang dituntut. Eh, cukup, nanti kita lanjut ke halaman 43 hari Kamis besok insyaallah. Ya, subhanallahi wa bihamdihi, syadallah ila anta, tabarakallahu wa bihamdihi.